Podcast People, kembali lagi bersama saya, Barry Hanks. Tidak mematikan, punya banyak teman, jalan sendirian. Kadang sabun mandi jadi tempat pelarian. Nasib jadi jomblo selalu dibully. Walau jadi jomblo banyak yang peduli. Dikatain jomblo pura-pura tuli. Meski mereka jomblo masih warga bumi. Jomblo itu free hati waktu sendiri kok awet. Minumnya formalin, jodoh gak ketemu. Apa udah kawin, baby? Jadi pengantin nikah milik orang lain. Hidup hanya sebentar tapi ngejomblo yang lama. Masih kok apa sama udah kayak film drama. Semua bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena belum tiba ada masa berlakunya. Mereka manusia, bukan makhluk lain. Jangan dihina, tapi dipercaya. Ngarep dia pelin, malah jadi batin. Jarang dipeluk, akhirnya masuk angin. Lo bukan kutukan. jomblo bukan kutukan.